I can't change the laws of physics. Ini dia fakta unik. Menurut penelitian, waktu paling bahagia dalam seminggu adalah 19-26 pada hari Sabtu malam. Satuan Inggris kuno untuk volume disebut butt atau pantat. Tanda baca ampersand pada awalnya adalah huruf ke-27 dalam abjad Inggris. Mau tahu? Mau tahu? Mau.